kita hari ini semangat untuk memperbaiki diri sekaligus memperbaiki umat, Pak Taufik. Dan oleh karena itu, marilah mungkin sebelum kita mulai rangkaian acara JMJ pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, para pengusaha yang dimuliakan Allah, untuk menambah takzim kita kepada Allah, marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Jazim. Beliau akan menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 275. Kepada Bapak Jazim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau sekiranya mau mengabarkan kepada relasi-relasinya, atau sanak familinya yang belum bisa ada di sini, betul, bisa melihat live secara langsung. Ya, sebelum berkomunikasi dilarang ya, Pak. Iya. Dan ini disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Iya. Jadi yang menyaksikan bukan hanya orang Jogja saja, Pak. Iya. Berarti dari Jogja untuk dunia internasional. Masya Allah. Jadi ini acara yang sangat spesial karena dilihat oleh seluruh penduduk di dunia internasional. Alhamdulillah. Baiklah, hadirin sekalian yang muliakan Allah. Berikutnya adalah kata sambutan dari Hizbut Tahrir Indonesia DPD 1DY yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rosid Supriyadi Nasir. Dan beliau juga seorang pengusaha, pengusaha yang hari ini bergerak di bidang agro perkebunan, punya lahan sawit, dan beliau pun juga bergerak di bidang perangkat komputer. Perangkat komputer. Kita panggilkan. Kita panggil Bapak Haji Muhammad Rosid Supriyadi. Waktu dan tempat kami kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahul ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, yang kami hormati juga para pembicara pada Jogja Muslim Planner Day, yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu pengusaha muslim Yogyakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini DPD 1 Hizbut Tahrir Indonesia Yogyakarta mengadakan sebuah forum yang tadi disampaikan oleh MC. Pada hari ini kita berada pada forum Jogja Muslim Planner Day dengan mengambil tema The Only Way for Extreme Happiness. Hanya ada satu jalan untuk meraih sebuah kebahagiaan hakiki. Para pengusaha, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita sebagai pengusaha, alhamdulillah, kita terus melakukan peningkatan kualitas usaha kita, tentu meraih sebuah keuntungan materi, sesuatu yang itu adalah suatu kebaikan. Dan kita juga sudah melakukan hal-hal yang insya Allah baik di mata syarat. Kita sudah melakukan kewajiban sholat, shaum, haji, sedekah yang tentu terus bertambah sedekahnya. Kita juga mungkin mendirikan amal-amal sosial, panti asuhan, pesantren, dan seterusnya. Tentu itu adalah sebuah tuntutan bagi adin kita, dan juga insya Allah merupakan amal kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu pengusaha muslim Jakarta yang dimuliakan Allah, tentu kita juga harus berani mengoreksi di dalam diri kita apakah cukup apa yang sudah kita lakukan itu bisa meraih sebuah the extreme happiness. Adakah kewajiban-kewajiban lain yang kita tidak sadar terlantar atau bahkan kita terlantarkan? Adakah kita juga merenung tentang saudara-saudara kita muslim yang lain, tidak hanya di sekitar kita di Jakarta, lebih luas lagi di Indonesia, dan juga tentunya tidak hanya terbatas di Indonesia lah, saudara muslim kita di belahan negeri yang lain, di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, dan itu merupakan bagian dari saudara kita. Kewajiban-kewajiban itu tentu merupakan sebuah tuntutan keimanan kita, yang tentunya bagaimana kita bisa meraih sebuah cita-cita, the extreme happiness. Para pengusaha, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, dalam forum inilah nanti kita akan berdiskusi panjang lebar tentang apa peran pengusaha di dalam untuk meraih sebuah kemuliaan Islam dan kaum muslimin, dan tentunya juga peran kita di dalam meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Mudah-mudahan di dalam forum ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Harapan kami pada bapak-bapak, ibu-ibu pengusaha yang kami hormati, juga untuk bisa sampai tuntas dari pagi ini sampai sore, dengan harapan agar materi yang kita dapatkan bisa kita terima secara utuh, karena kita kehadiran beberapa pembicara yang insya Allah luar biasa, pakar-pakar yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti pagi sampai zuhur dan zuhur dilanjutkan sampai asar, kita berharap semuanya, bapak-bapak semua, bisa mengikuti sampai akhir sehingga apa yang kita perlu bisa lengkap. Harapan kami mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti Jogja Muslim Brunner Day. Bila tak ada ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Rasid Supriyadi atas sambutannya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para pengusaha muslim yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan mendengarkan keynote speech dari juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Akan tetapi sebelum kita persilahkan beliau, mungkin perlu kita sapa dengan sapaan semangat ini, Pak Tore. Boleh. Sebagaimana tadi ya, tambah semangat ya. Supaya ekstrim, sebagaimana tema kita juga extreme happiness. Kita ingin bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini juga merasakan kebahagiaan yang ekstrim. Sepakat? Sepakat. Bagaimana jika kita panggil bapak-bapak dan ibu-ibu di sini dengan pengusaha muslim? Sepakat? Nanti kami sapa begitu. Bukan hanya bapak-bapak, ibu pengusaha, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu pengusaha muslim. Kita singkat mungkin dengan panggilan pengusaha muslim. Gimana kalau kita panggil rekan-rekan yang ada di sini, para pengusaha, dengan sapaan pengusaha muslim? Sepakat dengan kalian? Oke. Tetapi untuk respon dari panggilan dan sapaan kita juga mendapatkan respon yang semangat. Iya, jadi kalau kami mengucapkan pengusaha muslim, ya, nanti para pengusaha yang ada di sini menjawab dengan jawaban takbir. Allahu Akbar. Bagaimana bapak-bapak sekalian? Sepakat? Oke ya. Sambil menggenggamkan tangan, diacungkan ke atas. Tidak usah berdiri, cukup di tempat duduk saja. Oke? Kita coba bapak sekalian. Oke. Pengusaha muslim. Sekali lagi. Pengusaha muslim. Tuhan Allah. Ini baru ekstrim. Iya, ini sudah nampak. Semangat semuanya. Semangatnya ekstrim. Mudah-mudahan ekstrim juga mudah dicapai. Amin. Baiklah, para hadirin yang dimuliakan Allah, pengusaha muslim yang dimuliakan Allah, tidak berpanjang lebar, berikutnya akan kita dengarkan keynote speech dari juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Bapak Haji Ismail Yusanto. Beliau juga seorang pengusaha yang hari ini bergerak di bidang konsultan riset syariah management. Yeah. Dan beliau juga di bidang pendidikan. Pendidikan. Yang hari ini juga, ini sudah mendirikan SCIT sampai SMIT. Dan alhamdulillah sudah berkembang di beberapa kota. Berkembang ya. Di 5 kota kalau enggak salah. Ya, sekitar 5 kota. Dan alhamdulillah hari ini pun juga beliau mengampu di sebuah kampus perguruan tinggi ekonomi Islam. Subhanallah. Marilah kita dengarkan bersama-sama keynote speech dari juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Bapak Ismail Yusanto. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa qafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Bapak dan ibu-ibu pengusaha muslim yang saya hormati, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian memenuhi undangan kami dari Hizbut Tahrir Indonesia. Selamat datang dalam acara Jogja Muslim Brunner Day, sebuah acara temu pengusaha muslim di Jogja. Forum ini dihadiri oleh pengusaha-pengusaha muslim dari berbagai ragam jenis usaha. Setelah persiapan sekian lama hingga akhirnya acara ini dapat terselenggara, maka tentu kita sepatasnya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semua menjadi mungkin tidak lepas dari izin dan pertolongannya. Sungguh Allah yang Maha Mulia telah memberikan pelajaran sekaligus nikmat yang luar biasa kepada kita semua yang terlibat dalam proses untuk menyukseskan acara ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin besar dunia yang telah mengeluarkan kita semua dari kegelapan menuju cahaya iman di bawah naungan risalah. Juga keluarga beliau, para sahabat dan kaum mukminin setelahnya yang senantiasa istiqomah menyebarkan risalah Islam ini hingga sampai kepada kita semua. Saudara-saudara pengusaha muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pengusaha untuk membicarakan seputar bisnis sudah sering diselenggarakan. Namun ketika pengusaha berkumpul dari seluruh pelosok atau dari berbagai tempat, tidak untuk membicarakan masalah bisnis, melainkan membicarakan perkara yang lebih besar, yaitu bagaimana meraih extreme happiness melalui penegakan risalah Islam, syariah dan khilafah. Barangkali di Jogja baru kali ini di adakan. Kami katakan perkara yang lebih besar dari sekedar pertemuan bisnis antara pengusaha, karena syariat Islam telah menjelaskan kepada kita semua bahwa akad-akad transaksi bisnis yang kita lakukan sehari-hari dibandingkan dengan akad kaum muslimin untuk janji setia kepada risalah yang dibawa oleh Baginda Rasulullah SAW, taat kepada syariah, adalah perbandingan antara amal mubah dengan amal wajib atau fardu. Sudah menjadi prioritas bagi seorang muslim, termasuk kita, para pengusaha, untuk mendahulukan amalan wajib daripada amalan sunnah maupun mubah. Oleh karena itulah, Hizbut Tahrir Indonesia daerah Istimewa Yogyakarta membuat acara ini, Jogja Muslim Brunner Day, yang memiliki tujuan satu, menyamakan frekuensi dan persepsi tentang kondisi real yang sedang dihadapi oleh umat Islam pada umumnya dan pengusaha pada khususnya. Dua, menyamakan frekuensi dan persepsi tentang keterikatan kita kepada syariat Islam. Dan yang ketiga, menyamakan frekuensi dan persepsi tentang gerak kita bersama ke depan dalam memperjuangkan desa Islam ini. Mengapa perjuangan? Karena sesungguhnya pengusaha muslim tidaklah sekedar seorang pengusaha. Dia sesungguhnya adalah seorang pejuang. Ketika kita belajar sejarah dulu, disebutkan bahwa Indonesia, Islam di Indonesia itu masuk melalui para pedagang dari Gujarat. Dan bertahun-tahun lamanya cerita ini kita terima, kita pahami, dan kemudian mungkin kita yakini. Padahal sesungguhnya yang terjadi bukanlah pengusaha atau pedagang yang kemudian kebetulan menyebarkan Islam, tapi sesungguhnya yang terjadi adalah terbalik, yaitu pejuang yang kebetulan pengusaha. Demikianlah sesungguhnya kita semua hakikatnya adalah seorang muslim, pejuang yang kebetulan kita memilih hidup kita ini sebagai seorang pengusaha. Saudara-saudaraku pengusaha muslim yang berbahagia, kaum muslim saat ini di seluruh negeri-negeri muslim dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut kita ini sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka dengan cepat kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kondisi umat Islam dewasa ini tidaklah bisa disebut sebagai khairu ummah. Berbagai problematika menimpa umat, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, keterjajahan, ketertinggalan di berbagai bidang dan sebagainya dan sebagainya, yang itu semua timbul akibat umat Islam tidak hidup dalam naungan risalah Islam dalam kehidupan Islam, tapi kaum muslimin hidup di negeri-negeri muslim yang terjajah dan tidak terbebas dari sistem kapitalisme yang memang dipaksakan oleh negara-negara imperialis barat semenjak runtuhnya payung dunia Islam Daulah Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924. Akibatnya kehidupan muslim menjadi sulit, termasuk sesungguhnya kita para pengusaha. Di balik pakaian yang mungkin rata-rata lebih bagus dari umumnya orang, wajah-wajah yang tampak ceria sesungguhnya memendam beban, mungkin beban omset yang terus tertekan, atau beban utang investasi atau yang lain-lain. Mudah-mudahan tidak untuk yang di sini. Celakanya penjajahan yang bersifat sistemik ini membuat sebagian di antara kita tidak menyadari bahwa bila kita mengikuti aturan kapitalisme, maka kita akan melanggar syariat Islam, melanggar batasan halal dan haram yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa hidup dalam keberkahan bila transaksi bisnis yang dilakukan itu full melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala? Simaklah pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang letih dalam perjalanannya, rambutnya berantakan dan kakinya berpasir, seraya ia menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Tentu bukan hanya yang rambutnya berantakan dan kakinya berpasir yang termasuk dalam pengertian hadis di atas. Bisa saja ia seorang yang berpenampilan sangat rapi, wangi, naik mobil mewah, namun hartanya diperoleh dengan cara yang haram. Bagaimana keberkahan itu bisa kita dapatkan? Jangan sampai saudara-saudara sekalian itu terjadi kepada kita semua. Setelah menekuni bisnis selama bertahun-tahun, kemudian meraih kesuksesan, namun kesuksesan tadi hakikatnya tidak berarti sama sekali karena diperoleh dari transaksi-transaksi haram. Sehingga seumur hidupnya ia akan mendapatkan stempel di dahinya sebagai pengusaha muslim sukses dengan cara haram. Status yang seharusnya membuat kita malu, bukan bangga, apalagi di akhirat nanti menunggu azab yang sangat pedih. Disinilah saudara-saudara sekalian pentingnya kita memahami aturan syariat Islam dalam sistem kapitalisme yang batil, yang harus kita pegang kokoh agar jangan sampai kita terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Adapun tujuan ketiga acara ini, yaitu menyamakan frekuensi dan persepsi untuk gerak bersama ke depan dalam memperjuangkan risalah Islam. Karena kita semua sesungguhnya seorang muslim yang punya kewajiban berdakwah, berjuang. Dan untuk bisa mencabut sebuah sistem batil dari akar-akarnya diperlukan gerak berjamaah dan memberikan alternatif solusinya. Tanpa gerak jamaah dan alternatif solusi, maka perubahan yang hakiki tidak akan terjadi. Kita semua menyaksikan bagaimana revolusi Arab yang dikenal dengan Arab Spring, juga gerakan Occupy Wall Street menunjukkan hal itu semua. Bahwa tanpa solusi alternatif, maka perubahan tidak akan bisa mencabut sistem kapitalisme dari akarnya. Karena itu, selain memperjuangkan risalah Islam adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ini merupakan kewajiban yang sangat utama untuk konteks dewasa ini. Wajib bagi kita untuk kita terlibat di dalamnya. Di tengah-tengah kita semua mengarungi dunia bisnis yang kadang-kadang penuh dengan jebakan-jebakan yang melemahkan, yang membuat kita bila tidak waspada akan terjerumus kepada jurang kenistaan. Hadirin pengusaha muslim yang berbahagia, terakhir kepada para pengusaha muslim kami ucapkan selamat untuk berembuk, selamat untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua dan memasukkan kita semua ke dalam kelompok hambanya yang solihin, kelompok hambanya yang pengusaha yang solih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Bapak Muhammad Ismail Yusanto, atas keynote speech-nya. Cukup menginspirasi bagi kita semua ya, dan mungkin bahkan saya juga terinspirasi, Pak Taufik. Ada salah satu cerita yang pernah saya baca. Jadi ini kisah di pondok pesantren yang mungkin cukup kecil. Seorang kiai gitu ya. Ada seorang kiai juga santrinya. Saat itu hujan sangat deras sekali. Jadi karena kondisi hujan sangat deras, Bapak-Ibu sekalian, para santri itu yang sedang menjemur pakaiannya juga buru-buru untuk mengambil pakaian supaya enggak basah. Belum lagi yang ada di kamar mereka itu, apa Pak, anak bocor jolit, trocok. Bocor itu. Itu mereka bagaimana repotnya, bahkan sampai ada yang beralasan untuk tidak ngaji, berangkat ngaji saat itu, karena alasan hujan ini. Nah, pada saat itu kemudian si kiai ini punya mendengar, mendatangi para santri Pak Taufik. Sedang apa kalian? Aduh kiai, yang ngapunten kiai, saya gak datang ngasih ya sih. Namanya hujan itu berkah. Kalau dibayangkan saja tidak turun hujan bagaimana? Setahun tidak turun hujan, pasti akan terjadi kekeringan. Sawah-sawah pada kering, kamu sekarang mau makan apa? Ini cerita nasihat seorang kiai pada santrinya. Jadi kita tidak boleh ya kiai kemudian menyalahkan hujan. Iya, hujan itu berkah. Maka bagaimanapun sikap kita harus berburuk, berbaik sangka pada hujan, karena Allah yang mendatangkan hujan tadi. Betul. Nah, seorang santri kemudian ingat sesuatu hal kejadian. Lalu kiai pas hujan kemarin kok kiai nyinceng katok lari-lari masuk rumah Pak Kiai. Berarti Pak Kiai sedang menghindari berkah dari Allah ya. Ini Bapak sekalian, ternyata yang namanya berkah bagi kebanyakan orang itu tidak disukai biasanya. Misal syariat Islam nih Pak. Aturan-aturannya kok bikin tidak nyaman ini. Kok terocoh ini. Wah, terus alasannya kemudian tidak apa? Tidak mau kemudian itu mengaji dan sebagainya. Padahal itu namanya berkah. Berkah itu pasti ada ujiannya Pak. Dan ini mungkin kisah yang cukup inspiratif untuk menghangatkan suasana pada pagi menjelang siang ini Pak Taufik. Dan untuk kesempatan berikutnya, ini kami spesial menyediakan sebuah tayangan kepada para pengusaha muslim yang ada di sini. Kajian untuk kesempatannya. Kajian entertainment. Entertainment. Yang ini khusus hanya diputar di tempat ini. Yeah. Saya jamin kalau rekan-rekan semua para pengusaha muslim ini nanti pulang ke bioskop-bioskop, pasti di sana tidak ada tayangan ini. Yeah. Jadi pasti tidak ada. Dijamin tidak keluar CCTV maupun DVD-nya apalagi Blu-ray. Ya, tidak ada. Khusus spesial hanya ditampilkan di tempat ini. Ya, silakan mungkin bagian properti mempersiapkan terlebih dahulu sebelum kita persilahkan. Dipersiapkan terlebih dahulu. Monggo silakan bagian properti. Dan ini kita akan segera tampilkan tayangan entertainment persembahan dari tim kreatif Hizbut Tahrir Indonesia dan Istimewa Yogyakarta. Selamat menikmati dengan judul Balada Sang Pengusaha. Selamat menyaksikan. Harga kebutuhan bahan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat, namun juga mempengaruhi dunia usaha untuk melakukan efisiensi di semua lini, termasuk kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan demikian, akan ada ribuan karyawan yang terkena PHK atas kebijakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah pulang, Pak? Iya, Bu. Tak bikinkan teh? Iya, boleh. Makasih, Bu. Thank you. Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang? Iya. Sudah makan belum, Pak? Belum, nanti saja, Bu. Oh iya. Zikri belum pulang, Bu? Belum, paling sebentar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, anak bapak dong. Gimana? Ini haji ulangan dikit. Wah, ini bagus ini. Alhamdulillah, anak bapak pintar ya. Pak, sebentar lagi ujian. Terus kata Pak Guru, kalau belum bayar SPP gak bisa ikut ujian. Gimana, Pak? Zikri, ayo ganti baju dulu nak, terus makan. Ya, Bu. Pak, tadi Pak Agus kesini lagi menanyakan tunggakan kontrakan kita. Sudah 3 bulan, Pak, kita nunggak kontrakan. Gimana, Pak? 3 bulan ya, Bu ya? Iya. Nanti Bapak usahakan, Bu. Iya, Pak. Kalau SPP tidak dilunasi, anakku tidak bisa ujian. Belum lagi aku harus membayar kontrakan yang menunggak. Aduh. Panaskan sayurnya, Bu. Iya, Pak. Sudah Ibu panaskan. Tuh, sudah Ibu siapkan di atas meja. Ya Allah. Anakku 3 bulan belum bayar SPP. Aku pun juga harus segera bayar kontrakan. Haji, ya? Jangan lupa ya, nanti malam di pengajian di masjid. Oh iya, insya Allah. Jangan lupa, Haji. Mari. Sekali cari kerja, mau usaha nggak ada modal, mau usaha gimana lagi? Ambil dompet bapak. Yang maling tuh. Oh, ini aja. Biar bapak yang selesai. Ya, itu saja. Maling. Kulin aja. Berani mampu. Maling di sini. Maling sono no. Rumah nggak ada dewan. Yang banyak duit nih. Maling bakso. Heran. Namanya Mas siapa? Saya Herman, Pak. Mas Herman. Kok sampai nekat mau mencuri itu gimana tadi? Terus terang saya kepepet, Pak. Masalahnya? Ya banyak biaya yang harus saya lunasi, kontrakan belum bayar, bahkan SPP anak saya juga belum bayar, Pak. Tapi tolong jangan dilaporkan polisi, Pak, nanti urusannya malah jadi ribet, Pak. Wah, lah sudah terbukti curi ya? Iya sih, cuma saya mohon solusinya secara islami, Pak. Jadi ya kalau saya melihat Pak Haji sebagai seorang ustadz, solusinya mungkin bisa lebih baik, Pak. Nggak mau ke polisi? Jangan, Pak. Minta islami gitu ya? Iya, Pak. Nah, repot nih. Ya, karena saya orang Islam dan permintaannya jadi juga sangat jelas. Minta diselesaikan dengan cara Islam. Insya Allah bisa. Kita tahu bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Semua masalah yang diselesaikan dengan Islam, insya Allah beres. Berarti termasuk kasus pencurian? Termasuk kasus pencurian. Detil sekali Allah itu memberikan perintah-perintah kepada manusia, termasuk kasus pencurian. Ayatnya begini: wasariku, wasariku tu fakatamu aidi rumah. Alhamdulillah, saya lega dengarnya, Pak. Jadi begitu besar Islam, tidak ada solusinya, Pak. Tahu artinya? Tidak tahu, Pak. Saya belum pernah mondok, Pak. Oh. Tapi memang pernah 3 tahun di Buireng, Pak. Oh, ngaji gitu ya? Jualan sarung, Pak. Oh. Ya ya, lu belum tahu ayat tadi ya? Belum. Oh iya. Lek no? Tolong ambilkan pisau. Yang kecil saja ya. Oh, ya udah, yang besar enggak apa-apa tapi yang tajam gitu ya. Oke. Terima kasih. Ini mana? Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Mohon maaf, emosi. kayaknya banyak utang juga. Jadi kembali ke kasus pencurian. Serius ya, pengen solusi dari Tuhan ya? Iya Pak. Dengan ayat tadi ya? Betul Pak. Subhanallah. Jadi Mas Firman, ayat tadi itu berikan kabar kepada kita, perintah kepada kita bahwa Allah perintahkan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Dipotong. Dipotong beneran? Iya, dipotong. Supaya jera. Yang kedua, masyarakatnya juga terjaga. Yang ketiga, dosanya diampuni. Tapi kok kejam sekali Pak, kalau saya mau dipotong tangannya berarti pencuri yang lain juga harus dipotong Pak. Lah ya siapa yang mau motong Mas Herman? Bukan saya, ya gak mungkin. Kalau saya yang memotong itu justru dosa. Yang menerapkan hukum Islam termasuk potong tangan itu ya negara yang menerapkan syariat, bukan saya. Bukan saya. Ya kalau gitu mah saya repot, dosa saya, harus negara. Ya silahkan dimakan dulu, silahkan. Alhamdulillah. Oh, tapi tetap hukum Islam harus diterapkan. Itu harus diterapkan. Saya kok malah semakin bingung ya Pak. Iya wajahnya sudah bingung begini Pak. Mas Hidman, setelah mendengar kegalauan Mas Hidman tadi, saya jadi kepikiran. Boleh saya bertanya ya? Iya Pak. Sudah pernah terpikir untuk buka usaha? Masalahnya kalau buka usaha modalnya sulit Pak. Modal? Ya, tunggu sebentar ya. Saya juga turut prihatin dengan kondisi Mas Firman. Maka saya punya ya sedikit modal. Moga-moga ini bisa membantu masalah Mas Firman. Tapi pesan saya cuma dua. Kalau nanti untuk buka usaha atau untuk bisnis yang lain, apalah gitu ya, maka pesannya cuma dua saja. Jangan suap, nyogok gitu ya. Yang kedua, jangan makan riba. Tidak boleh riba ya Pak ya. Jadi nanti silakan ini dipakai untuk usaha. Tapi ingat bahwa Bapak cuma berpesan, jangan suap dan makan riba. Begitu ya. Silakan ya. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Makasih ya. Oh, ya. Makasih Pak. Ya, nah nanti silakan kalau mau ngobrol juga boleh, tapi kayaknya segera pulang kabari istri, mungkin ini bisa membuat mereka lebih senang lagi. Iya, ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Semoga kita bisa lain waktu ketemu lagi, tapi ya, dengan kondisi yang lebih baik lagi. Makasih Pak. Ya. Menurut saya Pak, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, perusahaan lain itu biasa memberikan fitur. Apa kemungkinan kedua, perusahaan lain itu memiliki cukup modal untuk produksi yang biasanya mereka dapatkan dari perbankan. Oh ya Pak Herman, kemarin tim marketing kita mendapatkan peluang pengadaan buku yang cukup besar dengan total proyek hampir 1,3 miliar. Bagaimana Pak? Kita ambil atau tidak? Kalau ingat kata Pak Haji, tidak boleh main suap, tidak boleh makan riba. Apa ada solusinya? Materi pertama dengan tema Discovering Happiness yang akan disampaikan oleh Bapak Harif Islam. Dan beliau adalah seorang pengusaha sebagai seorang coach yang sudah mendapatkan sertifikat Master Coach Syariah Business Coach. Inilah Bapak Harif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada Anda dan Anda cukup menjawabnya dengan ya ataupun tidak. Bersediakah Anda menjawab pertanyaan saya? Bapak dan Ibu, apakah Anda seorang pengusaha muslim? Apakah Anda ingin mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda siap membangun bisnis Anda dengan bisnis yang berlandaskan dengan syariat Islam? Takbir! Takbir! Takbir! Bapak dan Ibu, sebagai pengusaha muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, discovering happiness. Indonesia pada saat ini merupakan negara dengan daya tarik yang luar biasa. Kenapa begitu? Selain sebagai Indonesia adalah penyelamat negeri-negeri Eropa dengan bisnis yang tumbuh luar biasa. Mungkin kita semua tahu salah satu maskapai di Indonesia membeli 230 pesawat Boeing dan 234 pesawat Airbus senilai jutaan bahkan miliaran dolar. Bahkan maskapai itu masuk ke dalam 10 maskapai terbesar. Ini adalah kabar yang luar biasa. Indonesia adalah daya tarik ekonomi yang baru. Selain itu, bahkan Siti Indonesia memprediksi Indonesia akan masuk dalam 10 besar ekonomi dunia di tahun 2025, mengungguli dua kekuatan ekonomi Eropa, yakni Prancis dan Inggris. Anda bisa bayangkan, negara Eropa yang selama ini mungkin menjadi kiblat para pengusaha di dunia, ternyata Indonesia berpeluang untuk mengungguli dua negara adidaya dari sisi ekonomi. Selain itu, dunia usaha kecil menengah juga semakin cantik, semakin manis untuk dilihat. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 turun 0,27% dari 6,5% tahun 2011 menjadi 6,23% tahun 2012. Namun pertumbuhan UKM-nya tetap stabil dan bahkan cenderung untuk naik terus di kisaran 7-8% di tahun 2012. Mungkin ini juga termasuk Anda yang ada di sini. Pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Betul? Ada yang pengusaha di sini, angkat tangan. Yang pengusaha, angkat tangan. Yang pengusaha? Oke, luar biasa. Yang ngaku-ngaku pengusaha ada? Oh, ada juga ya, luar biasa. Oke. Artinya, masyarakat Indonesia memiliki motivasi menjadi entrepreneur yang cukup bagus. Dan hal ini diperkuat dengan adanya 55,2 juta UKM yang ada di seluruh Indonesia. That is a huge market. Pasar yang luar biasa. Bahkan orang-orang Eropa mengatakan Indonesia adalah pasar yang tiada habisnya. Pasar yang luar biasa. Pertanyaan saya adalah, apakah itu kabar baik ataukah kabar buruk? Halo? Kabar baik atau kabar buruk? Betul seperti itu? Kita lihat. Jika kita mampu mengelola peluang ini dengan benar, maka ini akan menjadi kabar baik bagi kita. Betul atau betul? Namun apa jadinya ketika 55,2 juta unit bisnis yang ada di Indonesia dikelola oleh seorang pengusaha dengan problem-problem yang menyertainya? Maka yang terjadi adalah lingkaran setan pengusaha. Kok bisa Pak Aris, lingkaran setan pengusaha? Akan saya tunjukkan kepada Anda. Coba Anda pikirkan. Kita didorong berbisnis, namun kita dijerat dengan permodalan sistem bunga yang ribawi. Betul atau betul? Fakta yang kedua, mereka berbicara kesejahteraan rakyat, namun objek usaha yang dibisniskan adalah barang milik rakyat. Mungkin banyak yang berkata bahwa kita ingin mensejahterakan rakyat. Adanya pengusaha yang tumbuh, maka secara otomatis akan membuat rakyat pun lebih sejahtera. Tapi apa jadinya? Apa jadinya? Ketika barang-barang atau kepemilikan umat itu yang dijadikan objek bisnis. Sebagai contoh, emas yang seharusnya milik umat dijadikan objek bisnis oleh segelintir orang. Minyak, batu bara, nikel, timah, dan segala macam yang lain. Pertanyaan saya, ketika objek-objek kepemilikan umum yang seharusnya dimiliki oleh umat, dimiliki oleh rakyat, kemudian dijadikan sebagai objek bisnis oleh segelintir orang, pertanyaan saya adalah, apakah itu akan mensejahterakan rakyat? Apakah itu akan memberdayakan ekonomi rakyat? Ya. Saya tidak mendengar jawaban Anda. Apakah itu akan memberdayakan umat? Ya. Kabar baik atau kabar buruk? Fakta selanjutnya. Mungkin pendirian usaha dan pengadaan proyek seolah dipermudah. Gampang mas, mau dapat proyek gampang. Mau bikin usaha gampang, tapi mengharuskan adanya suap, fee, kickback, dan apapun lah istilah dan namanya. Ada yang namanya Apple Washington, ada yang namanya pengajian. Masih ingat kan? Pertanyaan saya sekali lagi kepada Anda, apakah ini akan mensejahterakan umat? Apakah ini yang akan membuat bisnis kita semakin berkah? Tidak. Apakah ini kabar baik buat kita? Tidak. Halo, tidak ada jawaban. Mulai ragu sekarang. meningkat. Bisnis kita didorong untuk terus tumbuh. Namun jebakan pajak yang mencekik terus menjerat kita. Coba Anda bayangkan, bagaimana adanya PPH, PPN, dan segala macamnya pajak-pajak itu. Sekarang saya tanya kepada Anda, ketika Anda terkena pajak, Anda menurunkan harga produk Anda atau menaikkan harga produk Anda? Menurunkan atau menaikkan? Jika Anda menaikkan harga produk Anda, apakah rakyat semakin sejahtera? Kabar baik, kabar buruk? Tadi kita kabar baik. Yang kedua, dengan dalih peluang usaha, kita pun dibiarkan melakukan persaingan bebas dengan negara lain. Jadi, kita sudah tidak dilindungi lagi persaingan demi persaingan. Kita lihat bagaimana Asian-China Free Trade Agreement. Barang-barang China sekarang sudah banyak sekali masuk ke negeri ini tanpa sudah ada saringan. Sesuai dengan ACFTA. Lampu, bola, mainan anak-anak, semuanya berasal dari China. Bahkan harganya sangat-sangat murah, betul atau betul? Dan bukan hanya itu, mainan-mainan orang dewasa juga banyak diimpor dari China ke Indonesia. Coba Anda lihat di televisi-televisi. Sehingga tidak ada perlindungan lagi para pengusaha. Coba Anda pikirkan, ketika tidak peduli dengan beban pengusaha yang semakin menumpuk, jadi beban pajak, persaingan dan segala macamnya semakin menumpuk dalam diri pengusaha. Kemudian, pemerintah lepas tangan dengan tunjangan kesehatan, pendidikan, keamanan, pangan, perumahan, yang sebenarnya itu adalah kewajiban dari pemerintah itu sendiri. Dampak dari kenaikan upah minimum regional. Jadi mereka minta UMR dinaikkan, buruh minta UMR dinaikkan, semuanya itu sebenarnya adalah ada kewajiban pemerintah yang seharusnya dilakukan kepada umatnya, bebannya ini dialihkan ke pengusaha. Kita lihat, apakah pengusaha juga ikut bertanggung jawab terkait dengan perumahan dari karyawannya? Terkait dengan pendidikan dan kesehatannya? Bukankah itu tanggung jawab negara? Pertanyaan saya, apakah Anda nyaman dengan kondisi seperti ini? Ya. Kabar baik, kabar buruk? Buruk. Jawabannya tak kompak. Coba Anda pikirkan, menetapkan upah minimum regional dengan alasan demi melindungi buruh, namun di sisi lain, tenaga kerja asing ilegal terus menjamur di negeri ini. Tenaga-tenaga asing ilegal banyak sekali masuk ke negeri-negeri ini. Ini adalah kabar buruk bagi seorang pengusaha yang hidup di negeri ini. Bahkan tenaga kerja profesional dan bermoral pun sulit kita dapatkan. Untuk mendapatkan atau untuk merekrut tenaga kerja baru, apakah itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Jawaban saya butuhkan dari seorang pengusaha. Jadi yang mengaku pengusaha boleh menjawab ya, tapi akan analisis saja, bukan kenyataan. Saya tanya kepada Anda, apakah merekrut seorang karyawan yang memiliki integritas yang diharapkan susah ataukah mudah? Karena mereka hidup dalam sistem pendidikan yang semakin sekuler. Bukankah ini sebuah lingkaran setan bagi pengusaha? Bukankah ini sebuah lingkaran setan? Hampir seluruh transaksi kita lakukan ada riba di dalamnya. Coba kita bedah satu-satu. Apa saja transaksi yang kita sehari-hari kita lakukan yang semuanya itu mengandung riba? Kita bedah satu-satu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, sungguh akan datang kepada manusia masa di mana seseorang tidak lagi peduli. Bisa jadi seorang pengusaha di sini pun bisa jadi mereka tidak peduli sedikit pun dengan cara apa ia mengambil hak. Apakah cara itu halal ataukah haram? Pernah di benak Anda ketika melakukan sebuah transaksi terpikir ini halal ataukah haram? Baik, pengusaha. Sahabat pengusaha, pernahkah terpikir di benak Anda ketika melakukan sebuah transaksi ini halal ataukah haram? Pernah terpikir? Minimal pernah, Pak Hari. Sekarang saya tanya, kalau membeli rumah dengan cara apa? Membeli rumah dengan cara apa? Kredit, Pak Haris. Kredit KPR. Kredit kepemilikan rumah. Yang ketika kita bedah mayoritas transaksi dengan KPR, rata-rata hukumnya adalah haram. Siapa yang beli rumah dari KPR? Oh, angkat tangan tapi malu. Pakai yang kedua. Ketika Anda memiliki mobil, rata-rata mobil dibeli dengan cara apa? Leasing. Leasing menurut pandangan Islam hukumnya haram. Siapa yang mobilnya masih leasing? Semakin berat Pak Haris untuk angkat tangan. Dan itu riba juga di dalamnya. Siapa yang ketika beraktivitas sehari-hari, belanja sehari-hari, menggunakan kartu kredit yang mungkin bayarannya enggak benar, telat dan kemudian riba? Ada? Banyak? Semakin berat untuk mengangkat tangan, Pak Haris. Bahkan kaki pun sekarang kaku. Ketika kita menabung di bank, juga ada riba di dalamnya karena mengandung bunga, Pak. Bukan hanya itu. Ketika anak kita sekolahkan, ada yang namanya asuransi pendidikan, juga asuransi kesehatan. Semua itu juga riba yang ada di dalamnya. Pertanyaan saya, apakah Anda sadar dengan transaksi yang hari ini Anda lakukan? Coba pengusaha, apakah Anda sadar? Mulai pusing lagi. Selesai sisi ini, pingsan semua ya. Bahkan ketika tak punya duit Pak Haris, aduh tak punya duit Pak Haris, ada aset Pak Haris, apa itu? Emas. Tapi sayang untuk dilepas Pak Haris, kita gadaikan saja. Ketika kita beda, ternyata hukum gadai pun di dalamnya mengandung unsur riba. Haram atau halal? Halal. Sudah berbeda lidahnya ya. Jawab sekali lagi, haram atau halal? Bukan hanya itu. Sudah saking mentoknya, kita saja kepepetnya, SKPNS pun mulai disekolahkan. Halal? Halal atau haram? Haram, Bapak dan Ibu. Ada yang mungkin mengaku pengusaha, awalnya jadi PNS untuk mendapatkan modal, SKPNS-nya sudah disekolahkan. Bukan hanya itu, ketika membangun bisnis gak punya duit, modal usaha pun, kredit usaha rakyat, bahkan penguasa di negeri ini memberikan kredit dengan bunga yang kecil katanya. Luar biasa, seorang gubernur memberikan kredit usaha rakyat, katanya dengan bunga yang kecil demi untuk mesejahterakan rakyatnya. Padahal besar atau kecil dari bunga itu tetap saja namanya riba. Aduh, terus bagaimana ini Pak Haris? Setiap hari bertubi-tubi transaksi riba ada di dalam diri kita, ada dalam kehidupan kita. Inilah nasihat Imam Malik kepada kita. Apa itu? Malaya ta'alam ahkam al-baik fakat akal riba sya'ah al-khabar. Siapa yang tidak mempelajari hukum-hukum jual beli, niscaya ia memakan riba suka atau enggak. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda sudah mempelajari hukum-hukum muamalah di dalam Islam ketika berbisnis? Jika belum, pasti makan riba. Niscaya itu pasti. Suka atau enggak. Bahkan mungkin kita ada bangga dengan harta itu. Rumah yang mewah, mobil yang mewah, gadget yang luar biasa. Semuanya senang dan bangga dengan hartanya, kantor yang bertingkat. Tapi nasihat dari Rasulullah SAW, layu jika jangan membuat takjub. Kata orang Jogja, ojo mumpun. Jangan bangga, jangan senang, jangan takjub. Seseorang yang memperoleh harta dari cara haram, jika dia infakkan atau dia sedekahkan harta haram itu, maka tidak akan diterima. Jika ia pertahankan, maka tidak akan diberkahi. Dan jika ia mati dan ia tinggalkan harta itu, maka akan menjadi bekal dia di neraka. Ketika Anda sudah melakukan transaksi riba hari ini, maka ketika Anda punya harta itu, Anda sedekahkan, Anda infakkan, harta itu tidak akan diterima. Yang kedua, jika Anda pertahankan, maka tidak akan diberkahi. Dan ketika Anda mati, maka itu akan menjadi bekal Anda kelak di akhirat nanti. Pertanyaan saya, sudahkah Anda mendengar ini, wahai para sahabat? Sudah mendengar hadis ini? Coba angkat tangan kanan semuanya. Angkat tangan kanan semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, angkat tangan kanan semuanya. Jika Anda belum membaca hadis ini, pegang kepala Anda. Pantas sehari. Selama ini riba terus. Bisnis riba, transaksi riba. Menjadi apa? Bukan hanya itu saja. Mengapa riba masih tetap dijalankan oleh kaum muslimin? Masih banyak umat Islam yang mempraktikkan dan mengamalkannya riba. Betul atau betul? Hampir semua orang terlibat tanpa kecuali. Betul atau betul? Bahkan hampir tidak ada aktivitas ekonomi dan bisnis saat ini yang benar-benar terbebas dari riba. Betul, betul atau betul? Luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, satu dirham yang didapatkan seseorang melalui riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada 36 kali zina yang dilakukan seseorang. Sedang riba yang paling parah adalah berasal dari harta seorang muslim. Satu dirham. Anda tahu satu dirham itu berapa? Satu dirham itu sekitar 75.000. Jika Anda melakukan transaksi riba, minimal 75.000, itu artinya Anda melakukan dosa yang nilainya sama dengan 36 kali zina. Kalau begitu, mending berzina aja balik dari pada bukan begitu pola pikirnya, Bapak. Sekarang saya tanya kepada Anda, zina itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Riba dosanya lebih besar lagi dari zina. Jadi Anda sebagai pengusaha, hati-hati. Jika ada harta riba di dalam harta Anda, Anda tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari Anda. Kabar yang lain adalah, riba itu mempunyai 73 pintu. Sedangkan yang paling ringan adalah seperti seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ingat ya kata-katanya, yang paling ringan dari dosa riba. Seperti Anda menzinai ibu kandung Anda sendiri. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga mengabarkan kepada kita, di dalam riba ada 99 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Pertanyaan saya, siapa di antara Anda yang pagi ini sudah memahami besarnya dosa riba? Angkatan jalan yang katakan saya. Siapa yang benar-benar ingin keluar dari riba? Angkatan jalan yang katakan saya. Siapa yang benar-benar terlepas dan terbebas dari riba? Angkatan jalan yang katakan saya. Masihkah Anda merasa bahagia dengan kehidupan seperti ini, wahai pengusaha? Anda masih nyaman dengan kondisi seperti ini? Kabar baik, kabar buruk. Apakah Anda sudah mulai sadar? Sudah bahari, tapi masih bingung. Kenapa bingung? Mungkin mereka memahami riba adalah dosa besar. Oleh karenanya mereka rajin sedekah. Jadi mereka sudah paham riba itu dosa besar. Makanya dia rajin untuk sedekah. Untuk mensucikan dosanya begini. Padahal sedekahnya gak akan diterima. Rame-rame bangun komunitas sedekah. Hilang ribanya? Tidak. Yang kedua adalah, mungkin mereka sudah sadar. Oleh karenanya mereka rajin sholat. Bahkan duha dan qiyamul lail tidak pernah mereka lewatkan. Betul atau betul? Duhanya bahari Senin 6 rakaat sehari. Kenapa? Karena 6 rakaat salat duha Allah akan mencukupkan rezekinya hari itu juga. Kencang salat duhanya. Bahkan qiyamul lail juga tidak pernah terlewatkan. Bahkan dengan penuh roja mereka berdoa agar dosa-dosanya diampuni. Mereka berdoa dengan khusyuk, dengan penuh harap agar dosa-dosanya diampuni. Betul begitu ya? Ingat kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad. Seorang laki-laki berambut kusut dan berdebu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan yang haram. Maka bagaimana bisa Allah mengabulkan doa? Harta ribanya sudah banyak, berzikir, berdoa, bersedekah. Ingat, bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Sudah mulai tersadar, Bapak dan Ibu? Sudah mulai pusing? Senut-senut gitu? Kalau Anda senut-senut, itu tandanya Anda akan berubah. Tapi kalau Anda santai, menikmati, yakinlah Anda tidak akan berubah, tidak akan pernah lepas dari riba itu. Jadi, bayangkan jika kita rajin sholat, bila kita rajin puasa, bila juga gemar sedekah, tidak lupa membayar zakat, pun seandainya sudah naik haji, namun hanya gara-gara mengulang-ulang terlibat riba, tempatnya di neraka. Bahari saya ini ahli susu, bahari. Bahkan bukan hanya ahli susu, saya ini ahli ibadah. Orang yang ciri ahli sujud adalah ketika keningnya ada warna hitamnya, betul ya? Biasanya begitu ya. Ini ahli ibadah, Bapak tadi. Bukan hanya keningnya ada yang hitam, dari rambut sampai kakinya hitam legam semuanya. Saking ahli ibadahnya. Kalaupun begitu, gara-gara mengulang-ulang terlibat riba, tempatnya di neraka. Lantas apa sebenarnya akan membuat diri kita bahagia, Pak Haris? Apa? Satu, berhentilah berbisnis dengan cara riba. Komitmen hari ini juga, keluar dari ruangan ini, yakinkan dalam diri Anda, berhentilah berbisnis dengan cara riba. Stop! Siapa di antara Anda yang keluar dari ruangan ini akan benar-benar stop untuk berbisnis dengan cara riba? Angkat tangan kanannya, katakan saya. Alhamdulillah. Sadarlah bagaimana muamalah dalam Islam. Yakinlah bahwa Allah pasti menggantinya dengan yang lebih baik. Yakinlah bahwa Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Yang kedua adalah ubahlah standar hidup Anda. Ini adalah konsep kapitalis, ini adalah konsep Islam yang tadi sudah dijelaskan oleh Jubir. Konsep dasar dari kapitalis adalah sekuler, memisahkan kehidupan dari agama. Ternyata konsep Islam, seluruh sendi-sendi kehidupan kita harus terikat dengan agama. Termasuk bisnis Anda, transaksi Anda harus terikat dengan akidah Islam. Jika kita kapitalis, kalau ukurnya adalah asas manfaat, yang penting ada manfaatnya, mau riba kayak mau apa kayak, yang penting ada manfaatnya. Tapi Islam tidak begitu. Islam mengatakan kalau ukurnya adalah halal dan haram, mana yang halal dan mana yang haram. Dan kebahagiaan menurut kapitalis adalah hingga kebutuhan jasmani. Mereka senang ketika punya mobil, mereka senang ketika punya rumah yang mewah, mereka senang punya dapat duit meskipun dari harta yang riba. Tapi menurut Islam, kebahagiaannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara Anda yang mulai hari ini akan menggapai ridho Allah dengan kata-kata? Yang adalah mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan bisnis. Bagaimana teladan para sahabat adalah benar-benar teladan yang patut kita contoh ketika sahabat menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan bisnis yang didapatkan dan dinikmati dengan menunaikan hak keluarga. Hak Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah teladan para sahabat. Contohnya adalah suatu ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf, tahu ladan kaum muslimin, sahabat yang dijamin masuk surga, adalah seorang pengusaha, menyumbang separuh hartanya senilai 2000 dinar. Siapa yang ingin menyaingi Abdurrahman bin Auf, angkat tangan kanannya, katakan saya. Yang hanya minimal punya mimpi saja seperti Abdurrahman bin Auf, angkat tangan, kata-kata. Tidak punya mimpi, Bu, kayak Abdurrahman bin Auf. Bukan hanya itu. Bahkan Abdurrahman bin Auf, ketika mendengar sebuah hadis yang dikabarkan oleh Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya engkau masuk surga dengan merangkak. Ingat ya, kabarnya dari Ummu Aisyah adalah, wahai Ibnu Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya engkau masuk surga. Kabar baik, kabar buruk? Dengan cara merangkak. Siapa yang mau masuk surga dengan cara merangkak? Seneng kan? Meskipun dengan cara merangkak, yang penting masuk. Betul atau betul? Tapi kabar ini sangat membuat galau Abdurrahman bin Auf. Khawatirnya bukan main, bukan main-main. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf pada sebuah kesempatan menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah. 700 onta yang memenuhi kota-kota Madinah beserta perbekalannya semuanya disumbangkan di jalan Allah. Onta pada waktu itu adalah alat transportasi yang paling canggih untuk mengangkut barang dagangan. Pertanyaan saya adalah, alat transportasi yang paling canggih di zaman sekarang apa? Untuk mengangkut perdagangan. Yang bisa masuk ke kota-kota. Tronton kontainer. Siapa di antara siap menyumbangkan 700 kontainer beserta isi-isinya demi jalan dakwah? Angkat tangan, katakan saya. 1, 2, 3 orang. Ini adalah antara sahabat. Anda jangan main-main dengan dosa riba. Bahkan Abdullah bin Auf khawatir. Oleh karena itu, wahai pengusaha, bagaimana dengan kita jika makan dan riba? Ketika kita makan dan riba, bagaimana dengan diri kita? Apakah hati Anda tidak tersentuh? Apakah telinga Anda sudah buntu? Apakah Anda sudah tidak bisa mencium lagi mana riba, mana bukan? Kabarnya, dengan dosa riba bukanlah masuk surga, wahai para sahabat. Tapi kabarnya adalah di neraka selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Jika Anda berbisnis dengan riba, bertransaksi dengan riba, maka neraka adalah tempat yang layak bagi kita kekal selama-lamanya. Bahkan bumi saja menolak daging kita untuk dimakamkan di bumi. Sungguhnya akan datang pada manusia suatu zaman ketika tidak seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu riba. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, wahai Bapak dan Ibu, kebahagiaan hakiki adalah ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, dan apa yang kita dapatkan adalah semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan terpenuhinya kebutuhan jasmani ataupun materi. Bukan itu kebahagiaan hakiki. Ini berarti berbisnis untuk menggapai surga adalah the extreme happiness. Siapa di antara Anda? Siapa di antara Anda yang benar-benar ingin menggapai the extreme happiness? Angkat tangan yang katakan sudah. Bersediakah Anda untuk menerapkan bisnis Anda sehingga mendapatkan the extreme happiness? Ya? Dengan penuh komitmen siap? Lantas apa solusi buat kita, Pak Haris? Apa solusi buat bisnis kita, Pak Haris? Itukah pertanyaan Anda? Jika Anda menginginkan solusi yang tuntas, tata, maka sebentar lagi akan dibahas dan diberikan solusi yang luar biasa oleh pembicara selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri berikutnya akan disampaikan dengan sebuah tema The Only Way for Extreme Happiness. Beliau adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang syariah marketing communication. Beliau juga adalah seorang penulis buku bestseller berkaitan dengan retorika bisnis dan ekonomi syariah. Kita panggilkan Bapak Haji Dwi Chandra Triyono, PhD. Sekali lagi, kita perkenalkan untuk tema berikutnya berkaitan dengan sebuah tema The Only Way for Extreme Happiness, yang beliau adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang syariah marketing communication. Sekaligus beliau adalah seorang penulis buku bestseller berkaitan dengan retorika dan juga penulis buku bisnis dan ekonomi syariah, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Dwi Chandra Triyono, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, pengusaha muslim yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya kepada bapak-ibu sekalian, apakah bapak-bapak, ibu-ibu setelah mendengar presentasi dari Bapak Haris, hatinya sudah merasa terguncang? Kurang mantap jawabannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, apakah bapak-ibu sekalian sudah terguncang hatinya? Apakah sudah terguncang hatinya? Apakah sudah terguncang hatinya? Alhamdulillah. Berarti bapak-ibu sekalian masih normal. Perlu bapak-ibu sekalian ketahui, bapak-ibu sekalian akan memasuki satu sesi yang lebih ekstrim lagi. Siapkan diri Anda, terutama jantung Anda. Bagi yang tidak kuat, mohon segera periksa ke dokter. Apakah ada kelainan jantung atau tidak. Insya Allah saya akan menyampaikan satu materi yang lebih ekstrim lagi untuk memperoleh kebahagiaan. Saya simpulkan dari materinya Bapak Haris, kalau pengusaha muslim, kalau orang pengusaha ditanya, kenapa Anda jadi pengusaha? Biasanya mereka akan menjawab, saya ingin sukses. Saya mau jadi pengusaha karena saya ingin sukses. Hidupnya lebih bahagia daripada hanya menjadi seorang PN. Biasanya jawabannya begitu. Betul apa betul? Mereka yang ingin jadi pengusaha tentu ingin lebih sukses hidupnya. Ingin lebih bahagia. Pertanyaannya adalah, apa ukuran sukses bagi seorang pengusaha muslim? Maka yang akan muncul pertama kali dalam benak seorang yang masuk ke dunia usaha, ingin bisnis, ingin jadi entrepreneur adalah kalau dia memperoleh harta yang banyak. Percuma jadi bisnismen, percuma jadi pengusaha. Tapi kalau bangkrut terus saja, utangnya makin banyak, ditagih sana, tagih sini, mending jadi PNS. Percuma jadi pengusaha kalau bisnisnya gagal. Tapi tadi sudah dibahas oleh Bapak Haris. Bapak Haris itu anak saya, karena saya Abu Haris. Tadi sudah dikatakan, ternyata kita sukses, hartanya melimpah, perusahaannya terus berkembang, punya cabang di mana-mana, ternyata apakah pengusaha muslim itu akan bahagia? Jawabnya tadi sudah jelas, ternyata tidak. Mengapa? Harta yang banyak tadi ternyata akan membawa ke jurang kesengsaraan kalau diperoleh melalui jalan riba. Nampaknya tadi sudah diadu-adu sampai habis-habisan. Saya pernah tanya di Masjid UGM, di jamaah Masjid UGM. Ini sebagai contoh kecil, karena jamaahnya banyak. Jamaah di UGM bukan di sini. Jamaah, saya ingin tanya kepada jamaah sekalian. Siapa di antara jamaah yang hadir di Masjid UGM yang belum pernah terlibat dengan riba, tolong tunjuk jari. Saya tunggu, tidak ada yang tunjuk jari. Saya ulangi lagi, jamaah, siapa yang belum pernah terlibat dengan riba, tolong tunjuk jari. Tidak ada yang berani tunjuk jari. Saya ulangi sampai yang ketiga, jamaah, siapa di antara jamaah sekalian yang belum pernah terlibat dengan riba, tolong tunjuk jari. Tidak ada satu pun yang ditunjuk jari. Hadis yang dibaca oleh Bapak tadi ternyata benar-benar terjadi pada saat sekarang kita ini hidup. Yang intinya tadi Nabi bersabda akan datang satu masa di mana tidak ada satu orang pun dari umatku yang tidak terlibat dengan riba. Tidak ada satu pun dari kalangan umatku yang tidak terlibat dengan riba. Dan kalau mereka tidak mau terlibat dengan riba, pasti akan terkena debu-debunya riba. Ternyata apa yang disampaikan Rasul 1500 tahun yang lalu, hari ini pada saat kita sekarang ini hidup, benar-benar sudah terjadi. Kemudian tanyalah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya sekarang, sudah tahu riba itu haram, sudah tahu riba hukumnya haram, sudah tahu bunga itu hukumnya haram, kenapa masih terlibat dengan riba? Tolong jawab. Jamaah masjid UGM diam saja. Tolong dijawab. Kenapa sudah tahu haram masih tetap mengambil riba? Saya ulangi sampai 3 kali. Saya tidak tanya. Saya tanyanya di UGM. Walaupun jawabannya sama. Bapak ibu sekalian sudah tahu itu haram, kenapa masih mengambil riba? Baru ada yang jawab. Paling depan bapak-bapak nyeletuk, Pak, haram-haram sedikit kan gak apa-apa, Pak. Ternyata tidak jawabannya. Saya katakan, saya sudah menduga jawabannya insya Allah seperti itu. Haram-haram sedikit kan gak apa-apa. Kenapa muncul pemahaman riba itu haram-haram sedikit gak apa-apa? Tahu penyebabnya? Penyebabnya itu kesalahan dari ustaz-ustaz kita. Itu kesalahan dari kiai-kiai kita. Itu kesalahan dari guru-guru kita. Kenapa? Kalau membaca ayat riba Al-Baqarah 275 ternyata cuma secuil ayat yang dibaca. Al-Baqarah 275 insya Allah semua sudah hafal apalagi pengusaha. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hafal semua? Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hafal semua? Hafal. Semua sudah tahu jual beli halal, riba itu haram. Semua sudah tahu. Kalau ayatnya dibaca sampai di sini, saya yakin semua akan dengan tenang, semua akan dengan nyaman, cari utangan ke sana, cari utangan ke sini, cari modal ke sana, cari modal ke situ, ada bunganya enggak ada masalah, ada ribanya enggak masalah, apalagi bunganya cuma kecil. Haram-haram sedikit enggak apa-apa, yang penting nanti dibersihkan dengan sedekah tadi. Bapak Ibu sekalian, apa penyebabnya? Ternyata ayatnya tidak dibaca sampai selesai. Saya sampaikan kepada jamaah di UGM, kalau kita baca Al-Baqarah 275 sampai selesai, saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak bisa tidur nanti malam. Kalau ada yang bisa tidur, berarti imannya tidak sempurna. Ini di UGM. Siap, mau saya bacakan kelanjutan ayat tadi? Saya tidak tanya pada bapak sekalian. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siap saya bacakan kelanjutannya? Siap. Dengarkan baik-baik. Pasang telinga baik-baik dan siap, tahan kuat-kuat. Allah melanjutkan. Faman ja'ahu ma'izatun min rabbi fantaha falahu ma salah wa amruhu ila Allah. Enggak tahu artinya? Loh. Siap saya terjemahkan? Siap. Faman ja'ahu ma'izatun min rabbi fantaha falahu ma salah wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau itu akan dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Sing medeni apa nih? Kalau dulu gak ngerti, terlibat ngeriba, kemudian sekarang ngerti, sudah dijelaskan Bapak Haris, kemudian berhenti dari mengambil riba, maka semua yang dilakukan dulu-dulu dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jamaah, ayatnya sudah selesai belum? Ternyata ayatnya belum selesai. Ternyata bikin tidak bisa tidur itu kelanjutan ayatnya, dan ini merupakan penutupnya. Selanjutnya apa? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Semua diam. Perlu diterjemahkan? Terjemahnya, bahkan siapa mengulangi mengambil riba dalam kurung padahal sudah tahu itu dilarang, maka tempatnya adalah neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ibu-ibu, saya tanya sekarang, ibu-ibu sekalian, ini di UGM, apakah sudah sholat 5 waktu? Setiap hari sholat 5 waktu? Sudah. Setiap hari sudah sholat 5 waktu? Sudah. Sekarang saya tanya, untuk apa setiap hari sholat 5 waktu kalau masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya adalah neraka dan kekal di dalam. Bapak-bapak, sudah puasa Ramadan? Kalau Ramadan sudah puasa, setiap tahun puasa Ramadan, untuk apa setiap tahun puasa Ramadan? Selesai puasa Ramadan, masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya adalah neraka dan akan kekal di dalam. Sudah saya naik haji, tolong tunjuk jari. Bahkan berulang-ulang naik haji, untuk apa pulang haji masih mengulang-ulang mengambil riba, tempat neraka dan akan kekal di dalam. Sama seperti mati dalam keadaan kafir. Untuk apa amal kita semuanya? Apalagi untuk apa kita memiliki banyak harta? Hidup yang cuma sebentar saja harus masuk neraka selama-lamanya. Saya lihat jamaah ibu-ibu sudah mulai air matanya berlinang. Bapak-bapaknya saya lihat malah pada tersenyum. Jadi kesimpulannya apa? Kalau Al-Baqarah 275 dibaca selesai, saya yakin bagi yang punya iman nanti malam gak bisa tidur. Malamnya betul. Ibu-ibu pada SMS, pada telepon saya, Pak Ustaz, malam hari ini saya gak bisa tidur. Ibu-ibu kok telepon saya itu urusannya? Untung istri saya gak tahu. Saya tanya, Bu, malam-malam kok telepon saya ada apa? Pak Ustaz, malam hari ini saya tidak bisa tidur. Kenapa? Dari tadi saya tidur dengan memeluk Quran terjemah. Saya baca berulang-ulang Al-Baqarah 275. Ternyata terjemahnya tidak berubah, Pak Ustaz. Yang suruh berubah siapa? Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita jadi pengusaha muslim tapi terus terlibat dengan riba, kita akan sia-sia. Dan na'udzubillah min dzalik, kita bisa dimasukkan ke dalam neraka selama. Kesimpulannya, alangkah bahagia, alangkah indahnya kalau kita menjadi pengusaha muslim, sukses, hartanya melimpah, dan kita sudah terbebas dari riba. Allahumma amin. Sekarang pertanyaan, apakah sudah cukup? Kalau kita jadi bisnismen, kita sukses, harta kita banyak, dan kita sudah terbebas dari riba, apakah sudah cukup? Apakah kita akan bahagia? Apalagi kita jadi pengusaha sukses, sudah terbebas dari riba, tidak lagi kita rajin bersedekah. Apakah sudah cukup? Terus kurang apa lagi? Kok serakah amat? Jawabannya ternyata belum cukup. Masih belum cukup. Masih ada tanda tanya besar. Mengapa? Mari kita buka sisa lebih dalam. Saya cukup dengan mempertemukan Bapak Ibu sekalian dengan satu ayat, yaitu Al-Baqarah 85. Silakan nanti dibaca, tidak usah telepon saya. Dalam surah Al-Baqarah 85, Allah telah menyampaikan kepada kita dengan satu pertanyaan. Ini pertanyaan retoris, tidak butuh jawaban. Allah bertanya kepada kita sekalian, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Allah bertanya kepada kita, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Allah bertanya kepada kita, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi kitab dan akan ingkar kepada sebagian isi kitab yang lain? Allah bertanya kepada kita, apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan kemudian menolak sebagian isi Al-Quran yang lain? Allah bertanya kepada kita, apakah kamu akan mengamalkan sebagian isi Al-Quran dan kemudian kamu tinggalkan sebagian isi Al-Quran yang lain? Allah bertanya kepada kita, apakah kamu hanya mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang enak-enak saja, kemudian kamu tinggalkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak enak, yang keras-keras, yang galak-galak, yang kejam-kejam, menurut pemikiran kita? Ini pertanyaan dari Allah. Dan pertanyaan ini tidak perlu dijawab, karena dijawab sendiri oleh Allah dengan jawaban yang sangat tegas. Fama jazau mayyak aluzalika minkum illa hisyum fil hayati dunia. Apa jawaban Allah? Fama jazau mayyak aluzalika minkum illa hisyum fil hayati dunia. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, di situ ada huruf ma. Ma yang menunjukkan nafi. Ma nafiyatul jinsi. Ma yang menafikan semuanya. Jadi kalau kita ketemu lafaz ma atau la yang menafikan semuanya, contohnya kalau kita di situ ada kalimat la ilaha illallah. Di situ ada la nafi. La nafiyatul jinsi. La ilaha. Tidak ada Tuhan. La ilaha itu maknanya tidak ada Tuhan. Di seluruh alam semesta ini tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan di mana-mana. Semua Tuhan itu tidak ada. Kemudian ketemu illa, huruf istisna. Itu maknanya adalah al-hasad atau hanya. Berarti la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan di manapun juga kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan di manapun juga kecuali Allah. Maknanya adalah hasr, yaitu Tuhan itu hanya Allah. Demikian juga ayat ini. Di situ ada manafi. Maka Allah ingin mengatakan kepada kita, fama jazau mayyafalu dzalika minkum. Allah ingin mengatakan kepada kita, maka tidaklah akan dibalas kepada orang-orang yang melakukan perbuatan itu di antara kamu sekalian. Allah ingin mengatakan tidak ada balasan sama sekali dari Allah. Allah tidak akan membalas sama sekali. Tidak ada balasan untuk kita. Jangan khawatir. Itu adalah manafi. Menafikan semuanya. Jangan khawatir. Kalau ada yang berbuat seperti itu, tidak akan dibalas oleh Allah. Oke? Tidak ada masalah. Illa ketemu istisna, kecuali. Maknanya apa? Hasr. Berarti balasannya hanya satu. Allah tidak akan membalas kecuali balasannya hanya satu. Tidak ada balasan yang lain. Jangan khawatir. Balasannya illa hisyum fil hayati dunia. Maknanya balasan dari Allah hanya satu, nista kehidupannya di dunia. Kalau kita setengah-setengah di dalam menjalankan kitab, kalau kita setengah-setengah dalam menjalankan Al-Quran, jangan khawatir, tidak akan dibalas oleh Allah. Tidak balasan apa-apa dari Allah, kecuali hanya satu. Apa balasannya? Nista kehidupannya. Nista itu apa? Kumpulin aja, nista itu banyak. Mulai dari miskin, itu nista. Melarat, itu nista. Tertindas, itu nista. Terinjak-injak, itu nista. Tersiksa, itu nista. Kelaparan, itu nista. Terjajah, itu nista. Semua yang nista-nista itu sudah kita rasakan semua. Berarti kalau kita setengah-setengah dalam menjalankan Quran, kalau tidak nista, ayatnya salah. Wajib nista. Mungkin ada yang protes. Loh, saya ini pengusaha sukses. Harta saya banyak, harta saya melimpah. Rumahnya di mana-mana. Pom bensin saya di mana-mana. Istri saya 3. Bahkan saya pernah melamar sampai maharnya 15 miliar misalnya. Saya sukses. Kalau ada pengusaha muslim yang sukses, sesuai ayat ini kita katakan nista kesuksesan. Itu masih lumayan. Kenapa? Nista di dunia. Belum titik. Kelanjutannya apa? Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab. Kelanjutannya apa? Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab. Dan besok di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat. Mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih. Siksa yang sangat pedih. Maksudnya apa? Dimasukkan neraka. Jadi kalau kita umat Islam masih setengah-setengah di dalam menjalankan Quran, jangan khawatir, masuk neraka. Tidak usah galau, tidak usah gelisah, dijamin masuk neraka. Kalau gak masuk neraka, salah ini ayatnya. Semua siap? Masuk neraka? Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan lengah sedikit pun terhadap apa-apa yang kamu perbuat sesuai hidup itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui apa kita sudah kafah, sudah mengamalkan semua yang diperintahkan Allah, atau kita masih setengah-setengah? Caranya mengetahui gampang. Seluruh syariat Islam kalau kita kumpulkan itu masuk dalam 3 dimensi. Dimensi pertama, dimensi syariat Islam yang mengatur hubungan manusia kepada Allah secara langsung, akhoid dan ibadah. Dimensi dua, syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ada 4. Urusan makanan, urusan minuman, urusan pakaian, urusan akhlak. Dimensi tiga adalah syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, ada 6. Sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, sistem pidana Islam, politik pendidikan Islam, politik luar negeri Islam. Mari kita lihat satu-satu. Pertanyaannya, apakah sudah kita amalkan seluruhnya? Kita buka. Nah, dimensi satu, dapat jempol, like. Yang suka Facebook. Pertanyaannya, dimensi satu sudah diamalkan oleh pengusaha muslim? Sudah sholat semuanya? Sudah puasa Ramadan semuanya? Sudah menunaikan zakat? Sudah naik haji? Loh, alhamdulillah, dimensi satu sudah diamalkan pengusaha muslim. Sekarang masuk ke dimensi dua, dapat jempolan. Sudah diamalkan? Sudah menutup aurat? Sudah makan makanan yang halal? Sudah minum minuman yang halal? Sudah berakhlakul karimah? Alhamdulillah sudah. Dimensi 2 selamat. Kita buka dimensi 3. Kok bingung? dapatnya? Dimensi 3 sudah diamalkan? Dimensi 3 sudah diamalkan? Saya ingin tanya, ini bukan di UGM, sudah diamalkan? Jawabannya salah. Sudah diamalkan? Pertanyaannya salah. Jawabannya ternyata tidak dapat diamalkan. Bukan karena tidak mau mengamalkan. Dimensi 3 ternyata tidak dapat diamalkan. Bukan karena tidak mau mengamalkan. Mengapa? Sekarang test case. Saya hadirkan 2 ayat yang paling ngetop di seluruh dunia. Ayat pertama, ayat yang dibaca selama sebulan penuh, diulang, dibahas tuntas sampai lecek ini ayat. Karena semua ustaz membahasnya. 1 Ramadan sampai 29 Ramadan dibahas terus. Apa? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhal ladzina amanu. Wah, ustaznya semangat. Ya ayyuhal ladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ingat ini ayat hanya untuk orang beriman saja. Yang tidak beriman silakan keluar dari masjid. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kita akan mendapatkan satu perintah dari Allah. Perintah ini sangat berat. Perintah ini membutuhkan keimanan yang kuat. Kita akan dapat perintah apa? Kutiba 'alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Kita diberitahu apa? Telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Diwajibkan apa? Diwajibkan berpuasa. Apa maknanya wajib? Wajib itu harus dilaksanakan. Apa maknanya harus? Kalau dilaksanakan dosa. Apa maknanya dosa? Akan dimasukkan ke neraka. Apa maknanya dimasukkan ke neraka? Akan disiksa dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, kamu ceramahnya begini. Jamaahnya ketakutan. Ya Allah, saya puasa ya Allah. Benar, seni ya Allah. Saya tidak akan bohong ya Allah. Kenapa? Ustaznya semangat. Sekarang mundur 5 langkah ke belakang. 183 ketemu 179. Pernah dibaca? Al-Baqarah 178. Ayatnya sama. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat, ini hanya untuk yang beriman saja. Yang merasa enggak beriman keluar dari ruangan ini. Kita akan dapat perintah apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikum sampai di. Oke? Redaksinya sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikum. Lanjutannya ada yang beda. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-huru bil huri wal 'adlu bil 'adli wal 'unfu bil 'unfi. Pernah dengar ayat ini? Saya menyampaikan di satu masjid. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Bapak Ibu sekalian, apakah ini adalah orang yang beriman? Ya, beriman. Kita mendapat satu kewajiban. Siap melaksanakan? Kewajiban apa? Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Siap melaksanakan? Diam semua. Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Siap melaksanakan? Diam semua. Diam semua. Nah, Pak, qisas itu apa sih, Pak? Siap ini ayat. Ini ayat yang enggak pernah singgung, enggak pernah disindir, enggak pernah disampaikan, sehingga ayat ini tersinggung betul. Padahal suratnya sama, Qurannya sama, cuma mundur ke belakang 5 langkah. Seruannya juga sama. Kutibanya juga sama. Kenapa yang satu tangan sama kutiba ini, tapi sama kutiba ini tidak bisa dilaksanakan? Mari. Sama kutiba ini enggak takut. Jawabannya sama. Kenapa? Ternyata pengamalan dimensi 3 tadi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain itu memerlukan negoro, itu bahasa Jerman. Kalau bahasa Indonesianya negara. Jerman itu jajari kauman. Buktinya mana? Ini ayat yang pertama, An-Nisa 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan para pemimpin di antara kamu sekalian. Ayat kedua, Al-Maidah 48. Oh, 48. Fahum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwahum amma ja'aka minal haq. Mana yang menunjukkan bahwa ini dimensi tiga? Allah mengatakan fahum bainahum, maka putuskanlah perkara di antara mereka. Bainahum itu perkara dari manusia yang satu dengan manusia lain. Kalau ada urusan manusia yang satu dengan manusia yang lain, baik urusan politik, baik urusan ekonomi, baik urusan sosial, baik urusan pidana, maka Allah memerintahkan bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa mereka itu? Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa mereka itu? Tukang pembuat hukum, yaitu parlemen. Mereka itu siapa? Anggota parlemen. Jadi perintahnya apa? Fahum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang suka membuat undang-undang, yang suka membuat rancangan undang-undang ormas itu pakai hawa nafsu. Amma ja'aka minal haq, sehingga memalingkan dari kebenaran yang sudah datang kepadamu. Sudah jelas hukum-hukum dari Allah diturunkan, malah bikin aturan sendiri, malah hukum bikin hukum sendiri. Itulah pembuat hukum. Berarti ada perintah dari Allah untuk mengatur aturan manusia dengan manusia lain, baik urusan politik, urusan bisnis, urusan sosial, bima anzalallah. Pertanyaannya, weh, bagaimana jika negara tidak mau mengamalkan? Bagaimana kalau negaranya tidak mau mengamalkan? Hati-hati, akan muncul satu malapetaka besar. Yaitu apa? Akan muncul sebuah dosa. Dosa yang dikenal para bisnismen, yaitu dosa investasi. Makhluk apa itu? Mari kita lihat bersama-sama. Sudah pernah ketemu dosa investasi? Semuanya pakai tanda kutip. Sudah pernah ketemu dosa investasi? Semuanya pakai tanda kutip. Contoh pertama, kalau ingin tahu dosa investasi, kita lihat tengkorak ini. Jika ada orang meninggal, misalnya Pak Hirman tadi meninggal, gudah tiba-tiba meninggal di panggung, jamaah lari keluar semua. Sekarang saya tanya, kalau Pak Hirman meninggal di panggung ini, jamaahnya keluar lari semua, siapa yang dosa? Seluruh jamaah akan dosa. Kalau Pak Hirman sehari semalam dibiarkan tergeletak di sini, tidak ada yang urus jenazahnya, berapa lama kita dapat aliran dosa? Satu hari, satu malam. Satu minggu Pak Hirman dibiarkan di atas panggung ini tidak diurusi, diamnya kita mendapat aliran dosa berapa lama? Satu minggu akan mengalir dosa-dosa investasi kepada kita. Kalau satu bulan dibiarkan tergeletak di sini, berapa kita mendapatkan dosa? Akan mengalir dosa-dosa kita selama satu bulan. Hanya karena apa? Hanya karena diam. Gak usah bergerak, gak usah ngapa-ngapain, cukup diam. Pertanyaan selanjutnya, kalau jamaah ini semua diam, tidak mau mengurus dan jenazahnya Pak Hirman, siapa yang akan berdosa? Dosanya ternyata meluas, tidak ada jamaah. Satu kota Jogja akan dosa semua. Pertanyaannya, kalau seluruh Jogja diam semua, dosanya ditanggung siapa? Meluas lagi, seluruh provinsi DIY akan dosa semua. Kalau seluruh provinsi itu diam, dosanya ditanggung siapa? Seluruh Indonesia akan dosa. Pak, Indonesia itu diam, seluruh Indonesia diam. Siapa yang dosa? Seluruh dunia. Jadi apa? Seluruh kaum muslimin, seluruh umat Islam akan berdosa. Mengapa? Insya Allah semua sudah tahu. Kenapa? Dari sejak SD, SMP, SMA kita selalu mendapatkan pelajaran tentang apa? Fardu kifayah. Pernah mendengar? Fardu kifayah. Apa contohnya? Ngurus jenazah. Bukan ngurus ijazah ya. Ngurus jenazah. Itu contoh fardu kifayah. Semua sudah paham? Contoh fardu kifayah apa? Ngurus jenazah. Contoh fardu kifayah apa? Ngurus jenazah. Jika jenazahnya tidak diurus, kita dosa apa tidak? Sayangnya contohnya cuma satu. Padahal contohnya banyak. Mau contoh lagi? Gak usah lihat gambarnya. Sekarang pertanyaannya, jika ada orang berzina, siapa yang berdosa? Kalau kita mendengar pengajian, mendengar majelis taklim, ada penjelasan dari ustaz-ustaz kita, dari kiai-kiai kita, kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa? Yang berdosa kan yang berzina. Siapa yang akan masuk neraka? Yang masuk neraka kan yang berzina. Siapa yang akan disiksa Allah? Yang akan disiksa Allah kan yang berzina. Yang masuk neraka yang berzina. Kita yang berzina tidak apa-apa lah. Nonton aja enggak kok. Ngintip aja enggak kok, itu dosa. Benar apa enggak? Benar enggak penjelasan ini? Benar, siapa yang bilang salah? Tetapi kurang lengkap. Yang benar apa? Kalau ada yang berzina, yang dosa siapa? Seluruh kaum muslimin berdosa. Lu gak ditinggungkan kok berdosa? Iya. Terus perasaannya apa kok dosa? Perannya cuma satu. Diam. Cuk, duduk, manis, diam saja. Insya Allah akan mengalir dosa-dosa investasi. Mengapa? Ini semua dari mana? Ajaran sesat apa? Ini dari Al-Quran, Pak. Silakan baca An-Nur ayat 2. Kalau pemahaman salah, pemahaman saya salah, silakan dikoreksi. Mari kita buka An-Nur. Kita baca pelan-pelan. Allah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudzukum bima rafa'tum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Ini kalau kita terjemahkan pelan-pelan, az-zaniyatu waz-zani. Kalau ada perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, kita diperintah apa oleh Allah? Fajlidu. Siapa yang diperintah? Apakah yang berzina? Tidak. Yang diperintah yang tidak berzina. Fajlidu. Muhammadnya siapa? Seluruh kaum muslimin. Fajlidu. Maknanya apa? Cambuklah wahai kaum muslimin sekalian. Fajlidu. Maknanya apa? Cambuklah wahai kaum muslimin sekalian. Apa persembahan saya salah? Kullu rahidin minhuma jalda. Masing-masing dari kedua dengan 100 kali cambukan. Apa sih urusan kita? Kalau misalnya kita diam, tidak melakukan apa-apa, cukup duduk manis di sini. Kita itu orang baik, kita orang soleh, kita sudah rajin ngaji, kita Allah sampai mati. Ada urusannya dengan orang berzina? Kita cukup diam. Kenapa sih kalau memang kita diam, ternyata masih ada kelanjutannya? Ayatnya apa? La ta'khudzukum bima rafa'tum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ternyata masih ada kelanjutannya. Allah mengatakan, janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu menghalangi kamu untuk menjalankan hukum Allah, menjalankan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Ingat Bapak Ibu sekalian, jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. Kita balik. Kalau kamu enggan, kalau kamu merasa sayang, kalau kamu merasa kasihan sehingga tidak menjalankan perintah Allah, sebenarnya sama saja kita sudah tidak punya iman kepada Allah dan hari akhir. Podo wae, ternyata sama agamanya iman. Kalau tidak punya iman, kafir. Nauzubillah min dzalik. Wal yasyhad adzabum ma ta'ifatun minal mu'min. Dan persaksikanlah hukuman itu di tengah-tengah orang yang beriman. Ketemu satu. Masih ada masih, jangan khawatir. Kalau ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Penjelasan kiai, yang dosa kan yang membunuh, yang masuk neraka yang membunuh, yang akan disiksa yang membunuh. Kita yang orang baik-baik membunuh saja enggak, pegang peso aja berdejek. Dosa enggak? Jawabnya sama. Yang dosa seluruh kaum muslimin dosa. Mengapa? Silakan buka Al-Baqarah 178 yang sudah kita baca tadi. Ayatnya bagaimana? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian menjalankan qisas atau pembunuhan. Kok kejembangan? Kalau ahli waris memaafkan bisa diganti dengan dia. Tadi sudah dihitung-hitung. Menurut Nabi dia pembunuhan yang sengaja, kalau ahli waris memaafkan itu sama dengan 1000 dinar. 1 dinar berapa? 4/4 gram emas. Kalau dirupiahkan kira-kira 2,5 juta 1 dinar. Kalau 1000 dinar itu 2,5 miliar. Mau? Siapa yang mau dibunuh? Masih ada? Masih. Kita lihat yang ketiga. Kalau ada pencuri, dan ini bukan sembarang pencuri, pencuri yang kemayu, siapa yang dosa? Yang dosa tidak hanya Pak Hirman. Yang masuk neraka tidak hanya Pak Hirman. Mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Hirman. Tadi kan Pak Hirman. Apakah yang dosa cuma Pak Hirman? Ternyata tidak. Seluruh kaum muslimin akan berdosa. Seluruh umat Islam akan berdosa. Mengapa? Jawabnya sama. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Sariqu wa sariqatu faqtu'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, kalau ada laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan dari keduanya itu. Sama. Yang diperintah siapa? Seluruh kaum muslimin. Faqtu'u aydiyahuma. Jadi diamnya kita, jangan khawatir. Semua dapat bagian dosa investasi. Jangan rebutan ya, saya juga dapat kok. Masih ada? Saya ingin tunjukkan satu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Apa? Kalau di dunia ini banyak orang yang kafir, siapa yang dosa? Mudah kan penjelasannya? Yang dosa kan yang kafir, yang masuk neraka kan yang kafir, yang akan disiksa selama-lamanya kan yang kafir. Kita kan muslim, kita bukan orang kafir. Apa urusannya sama orang kafir? Pertanyaannya, kalau ada orang kafir satu saja, siapa yang berdosa? Penduduk bumi sekarang 7 miliar, yang kafir berapa? Yang muslim 1,5 miliar, yang kafir berapa? 5,5 miliar. Kalau ada 5,5 miliar orang kafir, siapa yang berdosa? Ternyata jawabnya sama. Seluruh kaum muslimin ikut berdosa. Mengapa? Jawabnya sama. Silakan baca atau ubah 29:39. Hati-hati baca ayat ini, karena ini ayat yang sangat dibenci oleh George Walker Bush. Dia pernah datang ke Indonesia, usul kepada tokoh-tokoh Islam Indonesia, tolong, saya mohon, ada 56 ayat yang harus dihapus dari Quran. Mohon, kalau mau saya kasih bantuan 550 juta US dollar. Salah satunya ayat ini. Kok ya apa lantale diskusi. 56 ayat yang harus dihapus dari Quran. Tapi alhamdulillah tokoh-tokoh kita tidak mau menghapus ayat ini. Ditawar lagi sama Joskus, kalau gak mau ngapus gak apa-apa, tapi tolong jangan diajarkan, jangan dibacakan, jangan diceramahkan. Kalau mau 550 juta US dollar. Ayatnya apa? Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dina faqin alladzina utul kitaba hatta yuqtul tisyata aydi wa hum sawirun. Awalannya saja sudah mengerikan. Qatiluhu, siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin, perangilah wahai kaum muslimin sekalian. Ada tiga yang wajib diperangi. Alladzina la yu'minuna billahi wa la yawmil akhir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Wala yudinuna dina hakim alladzina utul kitab. Orang yang tidak mau masuk agama yang benar, agama yang hak dari kalangan ahli kitab. Hatta yuktul jizyata, sampai mereka mau membayar jizyah an yadin wa hum sabirun, dengan tunduk patuh. Kalau kita diam, tidak melaksanakan ayat ini, bagaimana? Korinahnya silakan dibuka atau bahagia sembilan. Illa tanfiru yu'azibkum azaban aliman. Jika kamu tidak mau pergi berperang, ketahuilah Allah akan mengazab kamu dengan azab yang sangat. Kalau kamu tidak mau melaksanakan perintah ini, ketahuilah bahwa Allah akan mengazab kamu dengan azab yang sangat pedih. Masuk neraka. Kemarin saya ke Jepang, gitu. Sempat ketemu Muslim, asosiasi Muslim Jepang. Saya tanya, berapa jumlah orang Islam di Jepang? Ternyata jawabnya tidak langsung. Jumlah penduduk Jepang itu 125 juta. Terus yang Muslim berapa, Prof? Yang Muslim itu 70 ribu. Innalillah. Saya penasaran lagi. Dari 70 ribu itu, yang asli Jepang berapa, Prof? Jawabnya 7 ribu. Kemudian saya tanya lagi, Prof, kenapa orang Jepang segitu banyaknya, 125 juta, kok yang Islam cuma 7 ribu? Kenapa, Prof? Jawabannya, karena ayat ini tidak diamalkan oleh umat Islam. Ayat tadi yang saya baca. Terus gimana, Prof? Ya kita tanggung bareng-bareng dosanya. Jangan khawatir, rebutan. Masih ada, masih banyak. Jika orang Islam di dunia tidak mau mengatur dengan hukum Islam, siapa yang berdosa? Jamnya sama, seluruh umat Islam akan berdosa. Mengapa? Silakan dibaca Al-Ma'idah 48-44. Tadi sudah kita baca. Fahkum bainal lima anzalallah wa tattabi' ahwa'ahu amma ja'aka nafak. Kalau enggak mau melaksanakan, ancamannya enggak main-main. Lihat baca, silakan baca Al-Maidah 44. Wa man yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Saya langsung ambil yang paling tegas. Barang siapa yang tidak mau memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Sekarang pertanyaannya, jam ini terus berdetak dari detik ke detik. Lihatlah, terus berputar dari menit ke menit. Lihatlah, dia akan terus berputar dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Pertanyaannya, ada berapa dosa investasi kita? Walaupun kita sudah rajin beribadah, walaupun kita sudah rajin tahajud, walaupun kita sudah sedekah, ada berapa dosa investasi kita? Ingat, hitungannya tidak hanya di Yogyakarta, hitungannya tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Di Indonesia, di dunia, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ada berapa kasus pembunuhan? Ada berapa kasus pemerkosaan dan perzinahan? Ingat, ini tidak hanya untuk orang Islam. Ayatnya az-zaniyatu waz-zani. Kalau ada perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina. Saya kemarin ke Jerman, saya tanya, berapa orang Jerman yang menikah? Semua ketawa, kebanyakan kumpul kebo. Bukan kebo Indonesia, kebo bule. Berapa kasus pencurian? Berapa kasus pemurtadan? Berapa kasus pembantaian umat Islam? Berapa banyak umat Islam yang tidak diatur dengan aturan Islam? Silakan hitung dosa-dosa investasi kita. Kesimpulannya, dosa investasi itu ternyata dosa yang berasal dari fardhu kifayah yang tidak diamalkan. Padahal fardhu kifayah itu ternyata mencakup 90% dari syariat Islam. Sedangkan fardhu ain itu hanya 10%. Pasti dibayar 90% dan sekarang terbengkalai semuanya. Tidak diamalkan semuanya. Pertanyaan berikutnya, apakah fardu kifayah bisa dihapuskan? Kalau kita sudah istighfar, kita sudah mohon ampun, kita sudah bertaubat kepada Allah, setiap hari kita bertaubat, apakah ini bisa dihapuskan kewajiban ini? Jawabnya mudah, kembalikan kepada Pak Hirman tadi. Kalau Pak Hirman meninggal dunia, di samping kita jenazahnya, kemudian kita biarkan, kita biar. Justru kita rajin membaca surat Yasin, kita ngajak tahlilan, kita malah sedekah. Tiap hari kita itu beramal, tiap hari kita berzikir, tiap hari kita bertaubat. Pak Hirman masih tergeletak di samping kita. Apakah bisa terhapus kewajiban kita? Tidak bisa. Selama masih terkatar di samping kita, fardu kifayah tidak dapat dihapuskan. Kata sulit, tidak bisa. Apakah fardu kifayah bisa dihapuskan? Tidak bisa. Terus bagaimana? Fardu kifayah hanya bisa hapus kalau jenazahnya masuk liang lahat secara sempurna. Itu baru terhapus fardu kifayah. Selama para pezina itu tidak dihukum dengan hukum Islam, jangan harap terhapus kewajiban kita. Sekarang pezina malah gagah-gagah, albumnya malah ngetop, dibeli di mana-mana, jadi idola, pezina jadi idola. Termasuk kita mungkin suka lagunya. Mari sekarang kita tanyakan lagi, kita tawar lagi. Bagaimana kalau diamalkan oleh individu atau kelompok? Ada yang ketua takmir? Misalnya ada ketua takmir, kemudian anggota jamaahnya berzina. Gimana kalau inisiatif ketua takmir, pezina kita sambung rame-rame? Setuju? Tidak bisa. Ketua takmir melaksanakan hukum potong tangan, jamnya tidak bisa. Hukumnya haram. Kenapa? Yang punya kewenangan hanya negara. Tidak ada hukum potong tangan swasta. Tidak ada hukum cambuk swasta. Nanti ada bisnis hukuman cambuk. Hukuman cambuk harus negeri, tidak boleh swasta. Lantas bagaimana? Apakah ada solusi? Tidak ada. Apakah ada solusi? Tidak ada. Mari kita bagi sekarang dosa investasi. Jangan rebutan. Apakah ada cara untuk menggugurkan fardu kifayah? Tidak ada. Kecuali fardu kifayah yang diamalkan. Siapa yang berani menjamin bahwa dosa-dosa fardu kifayah ini dihapus? Tolong tunjuk jari. Tidak ada yang bisa menghapuskan. Kecuali diamalkan kewajiban ini. Dosa investasi bisa dihilangkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Harus diamalkan. Terus gimana? Mari kita akhiri sekian dulu. Kasihan kita. Sampai ketemu di neraka. Tidak bisa. Menurut Metonka, tidak boleh dijawab. Sampai semua peserta mati penasaran. Baru kita buka. Ternyata ada perbedaan antara menggugurkan fardu kifayah dengan menggugurkan dosa investasi. Mohon maaf, ternyata ada perbedaan antara menggugurkan fardu kifayah dengan menggugurkan dosa investasi atau dosa kifayah. Alhamdulillah, fardu kifayah tidak dapat digugurkan kecuali diamalkan secara sempurna. Tetapi dosa-dosa kifayah, dosa-dosa investasi, alhamdulillah bisa digugurkan. Oleh apa? Oleh hadis ini. Hadisnya cuma kecil, tapi ini sandaran kita, ini hidup mati kita, ini yang bisa menyelamatkan kita. Hadis apa? Rufi'an ummati al-khata'i wa nisyani wa masukrihu alaih. Akan diangkat pena malaikat. Maksudnya apa? Tidak dicatat sebagai dosa. Walaupun kewajiban belum diamalkan, tidak dicatat sebagai dosa terhadap tiga perkara. Yang pertama al-khata' atau tidak sengaja. kalau ketemu teman lama, dia ngabarin peluk kan langsung meninggal tidak bekerja. Kangen-kangenan kok. Yang kedua, warisian. Kalau lupa, misalnya puasa, lupa. Satu piring masih lupa, dua piring masih lupa, tiga piring baru ingat. Saya ini puasa kok. Kok perut saya kenyang? Tidak dosa. Kenapa? Lupa. Dan tidak membatalkan puasa. Sering-sering aja lupa. Khususnya pengusaha yang punya banyak utang. Kalau utang di mana? Gak ada istilah lupa. Utang wajib dicatat. Kalau ada utang di utang gak dicatat, walaupun lupa nanti akan dihisab oleh Allah. Utang wajib dicatat. Kalau sudah dicatat gak mungkin lupa, kecuali catatannya hilang. Ini kita tidak bahas. Yang kita bahas apa? Wa mastukrihu alaihi. Terpaksa. Maksudnya apa? Sudah berusaha mengamalkan kewajiban ini, tapi terpaksa belum diamalkan. Alhamdulillah sadaran kita di situ. Berarti apa? Dosa investasi atau dosa kifayah itu hanya ditulis kepada siapa? Ini tulisannya malaikat. Bukunya kecil, tulisannya jelek lagi. Dosa investasi hanya ditulis kepada siapa? Dosa kifayahnya ditulis kepada orang Islam yang diam, kerjaannya cuma diam. Walaupun sudah rajin ngaji, rajin puasa, rajin sholat, tidak Allah sampai mati, tapi hanya dia terhadap fardu-fardu kifayah akan mengalir dosa-dosa investasi. Tidak pernah mau berusaha ikut berjuang agar dosa, agar fardu-fardu kifayah itu bisa teramalkan. Berarti wajib ada amalan, amalan dakwah yang sungguh-sungguh sampai masuk kategori terpaksa. Amal dakwah apa itu? Orang yang mati-matian ingin terpaksa. Walaupun gunung yang tinggi akan kudari, lautan yang luas akan aku seberangi, tapi naik pesawat saja. Amal dakwah apa yang bisa masuk kategori terpaksa? Mohon maaf, ternyata cuma ngaku-ngaku terpaksa itu tidak bisa. Malaikat itu cermat itu, gak bisa disuap. Kita ringkas, ternyata yang bisa masuk kategori terpaksa itu ada empat. Kalau kurang nanti bisa sampai. Yang pertama, amalannya wajib berhubungan langsung dengan fardu kifayahnya. Saya pernah ketemu orang Australia. Pak, saya itu sudah kesana kemari selalu berdakwah. Apakah dosa investasi kita bisa gugur? Saya tanya, kamu kesana kemari mendakwahkan apa? Saya selalu mengajak orang sholat, saya selalu mengajak orang sholat berjamaah ke masjid. Apakah saya sudah bisa gugur dosa investasi saya? Saya jawab, tidak bisa. Anda mengajak orang sholat dapat pahala, tapi masih mengalir dosa-dosa investasi. Lu kok begitu gimana? Ya sama Pak Hirman tadi. Kalau tetangga kita meninggal, kemudian kita itu malah woro-woro, ngajak-ngajak zaman. Yuk kesini, ngapain wiridan bersama, tahlilan bersama, zikir bersama, baca surat yasin bersama. Tapi jenazahnya malah diatang-atangi. Tidak ada seruan sama sekali untuk mengurus jenazah. Maka walaupun kita dapat pahala, masih mengalir dosa-dosa kifayah. Berarti seruannya harus nyambung dengan kewajibannya. Bagi yang pernah jadi khotib, berani enggak sekarang kita bahas Al-Baqarah 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Kalau ada, insyaallah syarat pertama sudah terpenuhi. Pertanyaan, kapan kita keliling-keliling kemana-mana, kita ceramah selalu sampaikan fardu kifayah, kita sampaikan fardu kifayah, kita sampaikan. Apakah terbebas dari dosa-dosa kifayah? Jawabnya belum. Masih ada syarat yang kedua, yaitu apa? Ternyata tidak boleh, tidak bisa kita emban perjuangan dakwah ini sendirian. Ini fardu kifayah. Ini kaitannya dengan kewajiban negara yang levelnya tidak hanya Indonesia, bahkan dunia. Mana mungkin bisa dilaksanakan sendiri. Wajib berjamaah bersama-sama dengan kekuatan yang besar menegakkan fardu-fardu kifayah. Kita tawar lagi, Pak, saya sudah berjamaah, Pak. Saya sudah masuk jamaah. Apakah sudah bisa gugur fardu kifayah saya? Belum. masih ada syarat yang ketiga. Apa? Jamaahnya bukan sembarang jamaah. Kelompoknya bukan sembarang kelompok. Kelompoknya wajib dalam bentuk politik Islam. Kelompok politik Islam, partai politik Islam. Loh kok begitu, kenapa? Karena kalau kelompoknya hanya mengamalkan kebajikan kebisikan saja, mohon maaf, mungkin sudah rajin mendirikan sekolah Islam, sudah rajin mendirikan rumah sakit Islam, sudah rajin mendirikan panti yatim piatu Islam, apakah sudah bisa menggugurkan kewajiban fardhu kifayah? Belum bisa. Dapat pahala, tapi belum gugur fardhu kifayah. Belum gugur dosa-dosa kifayahnya. Kenapa? Kelompoknya belum langsung memperjuangkan diterapkannya syariat Islam. Berarti kalau tidak ada amalan itu, belum masuk kategori terpaksa. Oke, sudah dapat tiga. Pak, saya ini sudah kemana-mana teriaknya fardhu kifayah. Pak, saya sudah masuk jamaah, sudah masuk kelompok. Kelompoknya adalah kelompok politik Islam. Apakah saya sudah gugur? Dosa-dosa kifayah saya belum tentu. Medies medinum. Masih ada syarat yang keempat, yaitu apa? Kalau sudah masuk kelompok Islam, kelompok politik Islam, tidak boleh setor nama saja. Kita wajib terikat dengan aturan kelompok, kita wajib bareng-bareng dengan kelompok. Enggak boleh sudah ngomong saya ini berkelompok, tapi sak kepenake dhewe niat berkelompok apa enggak. Wajib terikat dengan aturan-aturan partai. Kalau empat ini terpenuhi, insya Allah kita akan gugur dosa-dosa kifayah. Semoga kita bisa ikut berdakwah sampai masuk kategori terpaksa. Allahumma amin. Selamat berjuang. Semoga kita terpaksa, dan terpaksa pula kita akhiri perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu. Betul Pak Haji, insya Allah saya akan ikut berjuang. Alhamdulillah. Bagaimana harus berbisnis di depan secara syariah dan selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai menangis tadi di belakang layar. Subhanallah. Betapa banyak dosa-dosa kita yang ternyata memang hanya bisa dihapuskan jika kita berjamaah, Pak Dobe. Agar kita bisa menjadi jamaah yang memperjuangkan semua hukum-hukum Allah ini bisa tegak supaya kita enggak disyaitani semua. Dan ada satu hal yang tadi juga merupakan ajakan ya dari para pemateri, bahwa kita di sini ternyata tidak cukup kalau hanya sebatas menjadi pengusaha muslim. Tetapi ada satu hal yang menarik kalimat tadi, di mana kalau kata-kata kita diajak untuk menjadi pengusaha lebih naik lagi tingkatannya, yaitu pengusaha pejuang. Pengusaha pejuang. Bagaimana kalau ini dijadikan sebagai sapaan yang baru bagi Bapak Ibu yang ada di sini, Pak Taufik? Sepakat? Kita sepakat, panggil ya? Dengan pengusaha pejuang. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Oke, kita sekarang. Seperti biasanya kalau kita meneriakan pengusaha pejuang, nanti mau disambut dengan tadi. Kita coba dulu. Oke. Pengusaha pejuang! Pengusaha pejuang! Tapi yang putri kelihatannya belum. Nah, kita coba dulu ya. Ibu-ibu, jangan mau kalah, mau jadi pejuang enggak, Bu? Iya, yeah, kita coba dulu untuk yang ibu-ibunya okay. Ya. Semuanya aja. Pengusaha pejuang. Kurang keras, Bu. Pengusaha. usaha pejuang. Alhamdulillah. Oke, semuanya sekarang Pak Tobe. Oke, sekali lagi. Berusaha pejuang. Subhanallah. Tapi nampaknya memang karena situasi memang sudah siang gitu ya. Kita juga mungkin sudah agak lapar itu Bapak sekalian. Kan tapi sebelum kita melanjutkan sesi istirahat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, karena dua sesi ini, yaitu sesi pembicaraan menyampaikan tadi tidak ada tanya jawab, maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemudian berkenan untuk menanyakan beberapa hal yang mungkin masih ada tanda bingung, mungkin jawaban yang lebih gamblang dan sebagainya, kita memfasilitasi dengan pertanyaan via SMS. Tolong Pak, lebih kesini. Jadi kepada para pengusaha pejuang yang ada di sini, ya, untuk merespon dari pemateri yang disampaikan oleh dua pembicara di awal tadi, ini untuk sesi pertama ini, termin pertama ini, bisa melayangkan pertanyaan dengan via SMS. Formatnya Nanti silakan diketik ya, nama penanya, terus pagar ya, sudah ada di situ. Terus nomor pembicara, di sini nomor pembicara kita beri kode ya, untuk nomor 1 berarti disampaikan ke Bapak Ismail Santo, yeah, untuk kode nomor pembicara 1. Kemudian untuk nomor kode pembicara 2 itu Bapak Haris Islam. Yeah. Untuk kode nomor pembicara 3 itu Bapak Dwi Chandra Triyono, dan yang keempat Bapak Muhammad Karebet Wijaya Kusuma. Siapa itu? Nanti beliau setelah sesi berikutnya. Nanti setelah ini kita akan coba dengarkan pemaparan dulu dalam sesi talk show misalnya. Okay. Akan tetapi bisa mulai pertanyaan melalui SMS ini mulai dari sekarang, Pak Tobe. Bisa. Jadi mulai detik ini bagi para rekan-rekan pejuang, yeah, pengusaha pejuang yang ada di sini, yeah, bisa sambil mendengarkan, sambil pegang HP, kotak-kotak HP ya, sambil menyusun kalimatnya dan dikirim ke nomor yang sudah tertera di layar. Iya. Salah satu mini orkestra ya, kesajian satu lagi buat bapak-bapak sekalian untuk menemani istirahat dan mengawali sesi berikutnya. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari kami, dan kami mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.